Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke sadereng mukadimah kula mangke badhe nglajengaken menapa ingkang dados pengendikanipun Kiai Subhan. Nggih. Menawi Kiai Subhan menika Kiai Jenderal angger nyong Kiai tapi kopral. Bagian bleketer kula, ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum fi sumratis salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wassalli wasallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wassalli wasallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wassalli wasallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wassalamu wassalim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Nyung mung 45 menit soalnya sampean durung sembahyang asar, betul? Nah, ngaji kowe wajib tapi sembahyang juga wajib. Marani wajib ninggal wajib ora oleh, paham? Ya, kula badhe negaskan menapa ingkang dados dawuhipun Kiai Subhan. Ana isi ana hubungannya apa ora sing ngarane menungsa urip karo sing wis mati. Ya. Kulo kadang-kadang ngomong kon ora gelem ngopeni kuburane wong tuane, warisane dibaduk. Kadang-kadang ngomong kaya kowe karo wong sing lah wong wis dikubur ka. Ora badan wong sing ora pada gelem memuliakan kuburan, wis ringtak jak donga. Lagar bapaknya kawan wis mati, arahnya kebenaran daan wonge. Kan daan tukang adan wis sompong ya. Alah Allah. Senajan ngomong-ngomong amin mendaan ya berjasa lagi burungan abang bisa adan oh ya. Iya. Ngar tukang adan kudune diganti sing enom, sing apik, tapi cara gantine sing apik. Wong kadangkala dure-dure tukang adan ben ngerti ganti ora poyan tole ora sopan kadangkala dugal. Fadzuran adan Allahu Akbar. Diganti ya mendadak tersinggung. Eh tapi kak ayang ngapa ngerti sing adan ora nyong ayang ora mandi. Ya udah mandi. Ya wis. Hubungane wong urip karo wong sing wis mati niku ahli sunni karo ahli sunnah wal jamaah mau sejen ya bu ya. Iya kita ada kaitannya karo hal berabadan baik lah wis pokoknya honore aja dikurangi tapi ya iya karena emang lagi lumpur-lumpur membayar saksi besok dengan pencalonan. Oke, menungsa niku terdiri saka raga, sukma, lan roh. Sukma, raga, kalawan roh. Ya wis tangi meneh. Wis kok mana wis, wis bae cukup wis. Pokoke kewe dang enteng ya ngajine bubar. Bismillahirrahmanirrahim, nyuwun ikhlase kula cicipi nggih. Alhamdulillah. Wong Tegal gandhup bisa taat karo wong Arab ya, kebiasane wong Arab. Angger wong Arab nawani wedang, "Syekh, naam." Kaulik. Tafadhal, tafadhal. Naam. Ayo, asrup, asrup, asrup. Ayo kok ya. Maksudnya nginung, nginung, nginung wong Tegal gandhup pas asrup, asrup. Krungune sing nuwangi asrup. Ya wis ora apa-apa tak ngene. Pabrik gulane tutup sih ya. Wis ora apa-apa wis. Pokoke sing penting ngaji, bocah wadone sing ayu-ayu ya. Ya kaya pada bae oh ya. Nyong ngerene apa? Penarikan sedekah jariah. Iya wis kagian. Disiapna. Sedekah jariah udune kiyaine ndolong dingin ya. Nyong ora ndolong kok salah. bisa ngomong orang bisa ngelakoni ya kiai jargonio ya. Iya orang papa wis meneh nyong dolon dingin meneh patuli dan sholawatan kiai genderangan nako kok cengas cengas pokoknya ngerti honori yang dipotong ketuk akne itu lemes. Ya kiai dongenya menjaluk ano wong siji nggo amah nggo peragaan endah sampean pada mantep ya isi ana hubungannya wong sing mati karo sing isi urip paham bagian meniki wis digawe moni dudu amaliae bae sing mati bapane nyong arane dalang Mario sing isi urip arane dalang Entus isi ana hubungane dalang Entus jebulane anake dalang Mario iya putune ponakane Kiai Subhan iya sing lumung ragi mbokene nyong. Ya ini arane siapa Mas? Imron. Jenggot ya. Iman kadang-kadang kuatmu Imron sing ora kuat ya Imron. Enggak kita katon, kita tangan tangan tangan gimana iki ya? Kata teman ya. Kita dibaca deh. Ya. Kiana wong urip loro, Pak. Ning tengah, ente pada dulu. Wah, kayak kiai ya. Kiai kering ya. Kering boran anger dhuwur mending kayak Ki Subhan. Ya, kering kayak dingdang. Sarap apa? Kering-kering boran sementing kiai ya. Timbangane lemu dadi maling sih. Salam ala Muhammad. Sing dhuwur. Sijine. Sukma raga roh. Sukma raga roh. Angger wong lagi turu, raga karo roh esiana sukmane sing mabur. Mabure sukma nimbulaken ngimpi. Ngimpi kuwi pergolakan getih. Angger ngimpine ketiye tuli ngangen-angen umpamane contoh bocah nom-noman jaman nyong nomo ya nyong kayong panikah kayong urung wani urung duwe duit urung duwe modal nyong maring taroke nyong kaya wis kemecer-kecer nemen ya keinginan sing tertunda dening sukma oleh gone ngimpi dakale ora kumpul karo wong wadon tapi katoke teles kaya gue ya. Aja jengeng-jengeng sampean. Ki lanang karo wadon padha bae. Nggih, Pak. Wis, ki sukma. Kenang apa? Wong turu ora mati sebab roe sih. Sukmane balik maning, sret. Digugah jengkelek. As-shalatu khairu minan naum. Setan ana, setan kuwi anak buah Betara Kala sing nunggoni kasur peturun arane Kala Blubuk. Gamane mung sekecak apa engkok. Akbar Allahu Akbar. Sukmane mancing dek jenggelek wis iya ya subuh wis ya. Setane sing ngiringane engkok. Nembe adan engkok ya kowe. Nunggu kumat, munine kumat. As-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum. Anger as-shalatu khairu minan naum sing dawa as-shalate naum kan turu naum ke turu anger adan turu as-shalatu khairu minan naum berarti sing dawa turune wong adan kuwi kudu disiasati nek wong bodho sering takon Ki Subhan sering kakunen karo nyong tau tak takoni ki apa arek marinya teh maringe arek ngomongnya sini emang gak ada tau ngomongnya apa kan pesantren marinya yang dobol kayak dobol maringe di mana kok kayak gitu terus bayi kok aku bayi tenang kalau bayi jadi bukan mengko kon orang oli pegawaian kayak pabrik obat nyamuk cap kingkong ya butuh pegawaian gantinya kingkongnya sehingga ini ngono sih. Ki Subhan beta utak takoni bingung bu. Ki apa? tugasnya malaikat Israfil siapa ki? Niup trompet besok neng dina kiamat. Pitakoni nyong gandeng saiki durung kiamat. Malaikat Israfil saiki lagi apa? Gitu bololi takon gak yang maha-maha. Itu balik nabi takonnya maringi nyong. Lah cari kondi men. Walup gandeng gitu durung dina kiamat. Kan malaikat Israfil tugasnya mau datang dina kiamat. Iya benar sih. Saiki gue lagi latihan trompet. Entang gue aja fales ya gue ya. Buktinya barang lagi latihan bebelo. Barang disebutnya boleh keseruan. Jarene malaikat Sabania. Kiamat ke kejrubuer tsunami Aceh ya. Lah malaikat Israfil kan ngomong, "Eh, Kyai, apa? Pripun sampean? Pimen sih? Niki durung kiamat." Ah, nyong pedomane sing penting pokoke trompet muni genjot bumine. Niki lagi latihan. Kaya tsunami latihan kiamat. Malaikat loro ya. Kaya supaya nulis kemuyungan di mana kuku kuku edan. Apa-apa edana sing penting waras ya bu. Edan dadekaken wong sing edan gelem dandan-dandan ya bu. Wong geblek sing maunen ala dadi mandek. Iya. Wong kentir sing maunen kesumbat karo getis neng kene gandeng sujud terus gelem mikir. Iya. Ya kaya ku wong gemblung gelem tetulung. Iya bu. Suka moni wong sing badek ora awet timbangane wong sing alim tapi ora awet. Iya. Suka moni saiki badek barang matine dadi ledrek ledrek. Matine dadi apik. Iya. Wala tamutuna ila wa antum muslimun. Aja sampean modar kejaba mlebu ning gudhong ing keselamatan. Kodang ketemu maning sampean kok tak critani. Ki ngirit pokoke 4:30 rampung. Kembali ke Imron. Siapa Imron? Dianggar topine kaya iki kaya santri ar, topine kaya tukang kopi kok persis. Ngarane kok tambah isi narane ya. Matur suwun nemen kon. Anak kiai wani mlastar kaya iki langka ya. Salu ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, angger wong mati sing lunga sukma karo roh del ragane ditinggal lo ya gledak mati sih ya. Wong mati badane wis badan roh karo badan sukma nggih. Saiki tak takon ge wong sing isi urip mron esiana roh esiana sukma esiana raga ge sing wis mati mungkari roh karo sukma ana hubungane ple karo sing wis mati esio pimen sampean sing esi urip duwe roh duwe sukma sing wis mati esiana roh esiana sukmane esiana ya esio mung bedane wis lakar ragane dadi wong mati weru sing urip ora weru wong mati sebabe apa kaling-kalingan mata koyor kaling-kalingan raga iya ulane bukan sampean kepengin weruh wong sing mati syaratnya gampang ragane sampean dientengi contohnya mangan biasane sedina ping telu jajal telung dina mangane sepisan kuat kue sing marakna sampean beli awas paham ngomong biyen dah anger ngelim anjing maring alas tetapa metune bisa weruh jim cari kebuhat jim nyanyong saya ke weruh ini dari jaya kayak sing mereknya ya sing nomornya telung bulu bulu ana sing telung bulu pitu ana jim ini kan ana ya harganya warna-warna ana sing satu selawe ana sing satu selung bulu ke jim gak ana nih gak ana nih dari jaya ya. Paham ya bu? Sehingga wong sing wis mati weruh marang barang kok bakda mauta ya kuwi sawise panguripan ning alam dunia sing roh karo sukma wis weruh panguripan go ning alam antara ning alam kuburan contoh kaya kiye sampean bayi sadurunge urip ning alam dunia kan go ning kene dulu ya ning wetengan bener wong sing ning jabane wetengan weruh bayi bleh Weruh. Weruh, melentung sih. Ya, dokter ya kadang-kadang diungun-ungun bae katon, ya, ki lanang karo wadon, ki mudodol berarti lanang, ya ki. Ki cepek-pek berarti wadon, ya. Ya. Sing goning urip jajabane kandungan weruh sine jerone kandungan, tapi sine jerone kandungan weruh bleh. Nah, paham? Saiki sampeyan tak critani kenang apa bayi lahir kowe nangis. Eh? Apa, Pak? Pangling bunga. Sigane pangling lagi ning jerone wetengan bapane niliki kan gundul, ya. Barang metu gondrong lah kowe terus nangis. Wah! Pangling, ya. Wis mana? Dagong. Alhamdulillah wis. Makasih ya, Bron. Ndhe bojo. Ya, anake pira? Aning dijepet sing apa kon. Gawene gelem lairna moh. Salu ala Muhammad. Lah gunane rika kowe memperingati haul. Haule be masal ya. Sing mati mbuh ora weruh. Apa maning wali tunggale rika weruh uripe wari wali. Ki anggone hubungane sebab apa? Ki nyong kasole ilmu anyar, tenang bae. Ya, sampean tau diceritani awal muawal asal muasale setan kuwi sapa? Wis tau urung? Kok dang nyong dundang maning tak ceritani. Aja saiki kaya ana hubungane. Oh, tok-tokna saiki ora ngundang maning ya. Jare nyong sing wadon-wadon iki dalane ngarep sing ayu-ayu aja. Entar kaya ora dan semangat. Mengsol-mengsol kaya kaya tokona kuning. Lama sholli ala Muhammad. Kaya ki wis, sampean wong Islam ya. Islam artinya apa? Selamat toh ya. Selamat ki aja cangkeme tok kok. Atine niat selamat, sikile mlakune ndak selamat. Islam KTP-ne tok. Kok KTP-ne bisa mancing swarga, wonge ndekem bae nang neraka. Ya, engkono hubungane. Sampeyan wis maca syahadat? Bolak-balik kok nggih, kan sampeyan sembayang ya. Sembayang sedina ping pira, Bu? Ping 5. Ya nunggu atane nyong ana. Nyong sembayang 5 waktu. Gue pitung dino. Ya Allah, ya nyong kadang kala ya sembayang. Nyong ngarep sembayang arang-arang, Bu. Arang-arang. Ya kadang subuh pe wong kadok ya. Nah, ini dia telu. Koncone nyong sangen panjeneng Islam anyar, sangen bektine karo Gusti Allah salat subuh 7 rakaat. Balik maning, balik maning. Arek sing terakhir tak tempo ngepong. Bisa nengon sembahyang subuh 7 rakaat sih, sing loro wajib, sing 5 latihan oke. Okay. Oh iya. Nek muni latihan ya ora apa-apa ya, mesti latihan salat. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong Islam gue anger sampean dijiwit arep deh. Ya janji wit kancak ku saya kowe bae lah. Iya. Sampe numpul-numpul barang, nggo tuku motor, kaya seneng-senenge, motore dicolong wong liya. Sampeyan gelap apa ora? Angger sing gawe gelane atine wong, sing gawe larane atine wong, kowe berarti sampean burung Islam. Ya kowe bae paham? Sing apik. Paham? Nyong tak takon karo Rika, Kanjeng Nabi Muhammad kowe nabine wong sing alim tok apa nabine umat kabeh? Termasuk sing agama ini Hindu ini Nabi Muhammad iya sing wajib ngenalaken Muhammad maring wong Hindu ini sampean-sampean kabeh dudu goning arane tapi goning perilakune bener sehingga wong ngomong kaya wong goning perilakune kaya-kaya agamanya apa ya? Agamanya Islam. Oh iya berarti Islam apik kaya maksudnya kaya gue paham? Aja kadirannya Islam bel terus langsung orang Islam kok dipateni. Wong NU karo Muhammadiyah bertukaran. Nyong tak khawatir bukan dadi besan. Iki mana dadi besan. Mulane alhamdulillah koneng nyong ya wong NU karo wong Muhammadiyah wis ora pan mempersoalkan masalah doa kunut, Bu. soalnya wong Islam ya, wong NU ini karo Muhammadiyah wis arang-arang sembahyang subuh sih ya, jadi ini wis arang mempersoalkan doa kunut. Paham ya bu? Jajal sama syahadat. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammada Rasulullah. Tirokna si seru wa as mulane wingi wong remi sing ahli remi pan manjing agama bingung akhirnya ngomong suka manjing agama Islam sebab sahadate isi mengandung as. Esio ya, tapi duduk aswarwabang, aswajik, askriting, aswarwireng, apa? Darani orang. Ya, tapi asnya apa-apa toki. Neng syahadat kan mung loro, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Cimanya ano? Sing ketiga apa? Angger kon salah, istighfar, astaghfirullah. Iya, gitu lu ya. Iya. Cimanya oke. Apa sih? Dan orang Islam ketemu orang Islam. Assalamualaikum. Bapak si Darjo. Nggih, si Jumani ngopi ana apa asuremu yang ngomong aku. Ya, kentus ki selalu gune ya ilmune pas-pasan. Cuma jare Kiai Amir, ora apa-apa. Wong ngersi gawakna ki entus. Ibaratnya ilmu gue kayak uyah, cara menyampaikan gue kayak gelepungan, dakik. Tak pikir bener buang nger sampai nggawe gelepungan, tuh gelepungannya sekilo, uyahnya sekilo primen bu. Iya, uyah sih cek baik, ya si uyah yake mau jenderal ulama, Kiai Subhan, kenyong dari turahane ya, gakung be bekasnya jenderal, kopra lo ya, tapi uli yake ya. Solo ala Muhammad. Ya mingki panudan pe malaikate ngomong wis keh remu tak wandingin kok bar kon ngaji tak udani. Malaikate mari nyong remu-remu ni. Iya. Solo ala Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah ingsun anyakseni laka pangeran kang wajib sinembah kang den sembah kelawan wujude namung kejaba Gusti namung kejaba Gusti Gusti temenan sampean kowe awas lu setan kowe ning ngiringane Amerika. Oh iya anggere muni sampean temenan ta pentol soalnya apa warsini karo Zaitun winginane kan dodol bawang bareng goneng pasar Zaitun laris warsini ora warsini balik ngomong maring lanange arane warsono Sabtu karo Sabtu berarti apa pringsa dapur biasanya wong lanang wong wadon nang kerja jodohan tuli wetone pada kuwi arane pringsa dapur ora uli mangan jangan pring ngomong-ngomong perkara jangan bung yo wingi ketekan tamu sing Australia tak sukui jangan bung. This is very nice, Mister. Oh yes, aku. Cari mana yang, kita yang enak nemen ya, yang mau iya, wang gratis kari badok. Cari. Sing wadon takon, what is the vegetable? Kie apa? Yang ngomong, this is sayur bung. Ya. Sing wadon bung, yes. What is the bung? Ya. Yang ngomong, the bung is younger bamboo. Ya. Pring sing enom. Ya. Jare wadone ngomong karo lanange sing enom be enake kaya kiye aja maning sing tua ya. Lah ke bojone yo ngomong iya enak mentung cengle kon. Pare sini ngomong karo lanange, Mas, apa Zaitun bisa nih pada-pada dodol modalnya pada bisa nih Zaitun laris nyong ora Zaitun dukune siapa paham kenang wereng sampai sadar panggane yang ngerjara Pak Entus sing arane Syahadat Tauhid, salembar benang bae ngalang-alangi antarane menungsa karo Gusti Allah. Kowe termasuk wis syirik lho. Dosa sing angel njaluk pangapurane kowe syirik. Wis bukan sampe ini si badek mboran sing penting nyembah karo Gusti Allah. Wis suwe-suwe leren tenan. Beli kanca jajan. Ya isin sih. Subuh setorai ngono. Anu dadi malaikat ta rahimu sembayang-sembayang apa? Wong kon STMJ ka. STMJ siapa? Salate ta terus tapi maksiat jalan ya kowe. Wong malaikat dudu nyor nyoman nyoman malaikat yo kok dudu kabeh nyawane. Tak loro di kabeh yo sing nyong sing itu. Salu ala Muhammad. Sing ajek ya Bu. Kere gembleng ora sing penting nyembah karo Gusti. Eling eling sedulur Islam kabeh bae. Susah seneng aja tinggal ibadah. Ayo bareng. Karena sira iku dadi Gusti Allah ingkang ngreksa nyukupi saben dinane. Ayo kowe ya. Sing istiqomah ana barang sing istiqomah kowe mbuk kopeng mbu rempeng mbu melarat tetep nyembahi karo Gusti. Jame anyar soal e. Ditambahi ya. Nang kene sembahyang asar jam 5 iso le. Ya wis, matak lubarna jam 5 kurang setengah. Nggih, Bu nggih. Temenan lho Bu ya. Jariah alhamdulillah biasanya jariah ngerti jaluk kowe kaya mengso ki malah padha jaluk ben Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim ki nyong nyumbang ora usah di pamer-pamerna ora hei ora usah di film kotok tuli sana nih ya ngomongnya mau ngomong orang jelas ke honore pira sih pokoknya diubah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ayo bareng ngaji melu ngendikane kiai supaya diberkahi oleh pitulungan saka Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ngaji bareng ulama bisa dadi wong mulia. Ngaji karo wong NU ngendikane ulama kudu diguku. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ngaji karo ansor aja sombong sing andap asor. Bareng muslimin fat muslimat fatayat sing wis tobat aja nganti kumat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Donga bareng-bareng endah bisa bareng mulia. Ngaji karo komandan panser angwiris nyembah Gusti Allah aja mingsar-mingsar. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. istiqomah niku kan tujuannya sampean urip nggih. Gesange endak istiqomah mulane kita tandesaken istiqomah telimpo kaitane karo matine husnul yang mana hubungannya karo hol. Cepetan beres. Sing ora istiqomah kuwi ana, Bu. Contohnya apa? Rambut. Wujude pada, nggone sejen-sejen arane beda-beda. Sing nang sirah arane rambut, dhuwur mata arane ngisor mata arane sing nang pilingan arane sing dhuwur lambe arane sing kene ngejanggut arane sing kene kelek arane sing menging soro rawani ngomong aja ya wong ngaji gue aja ngomong saru ya Bu ya ora uli kecuali Pak Entus kan kejaba ngaji juga dalang umpamane lagi dalang lupite karo srendeng ngomong muni jembut ora apa-apa mungkin lagi ngaji ora uli ayo ya ora kena nyong ya ora wani-wani ngomong kaya gue blek kena ya mboten angsal nggih aja wani-wani ngomong kaya gue ya Bu ya, ya. Ngaji sih Sallallahu ala Muhammad. Lah saiki panjenengan sawise maca syahadat tauhid kari syahadat apa? Rasul, ya. Bu, gunane Kanjeng Nabi, rika kan ora kenal Kanjeng Nabi ya. Ora weruh ya. Tapi ajarane sing sampean dinggo nganti saiki bisa ndadekaken sampean gue ayem, paham? Yang remuni partai ngumpulna semene duite pirang-pirang Pak Polisi. Karena pengajian ora susah diundang, ora susah dibayar, malah gelem sedekah. Kowe penoles wong pengajian paham? Ya perkara nyong ki mau dingin duit wong ngarane ya. Iya. Wong ki donge nyong, Bu. Donge dinaiki nyong donge dalang, Bu. Tapi tak penting akan nyong mene. Sebabe apa? Nyong ki bengi awan ki nyong ora dalang. Sebabe apa, Bu? Ya lah kasih nanggap sih ya. Sing ana sing ngapa ya mencirit mana Bu sampean tak informasi kena ya Bu kejaba para sahabat kejaba para wali para duriat karo para tiang-tiang ingkang sampun dipun berkahi nikmat an'anta alaihim wong semene iki kabeh termasuk nyong besok matine manjing neraka kabeh semene kabeh anjing neraka kabeh pengen bukti jajal sampean wong semene kejaba bocah cilik-cilik ya sing ora tau nglakoni dosa ngacung eh paling di parane dosa ngaro neraka nggih sing paling penting pimin carane nyung bisa mentas sing neraka njaluk pitulungan karo Kanjeng wong swarga kowe kabeh sertifikate namane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan besok mati mlewat goning jembatan sing arane Siratal. Sing seru ya Bu ya. Siratal. Sing gedene sarambut dibagi. Sarambut dibagi. Sarambut dibagi. Wis tau nyaca. Rika. Disindir kaya kowe donge dibukti kena, Bu. Jajal rambut siji dibagi pitu jajal. Niku kan sindiran, Bu. Bapak-bapak nyong karo sampean besok ora weruh jembatan kowe ora weruh. Wong arek esuk-esuk ora durungan panganan pe wis muni ngeli temen. Nyambut gawe ora dingen mangan pe majikane disindir kliki. Ora weruh Bu Idi. Deran. Ya kejaba mau lah para sahabat, para wali, ta ora susah moro woto wong sing mencolot be bisa. Sing jembatan Shiratal Mustaqim sampean kepleset. Sup maring dasaring neraka jahanam suwene pira? 70 tahun. Aja kemadiran rek kapan manjing swarga penane apa sembarane. Angel Bu manjing swarga. Dolen nyong tak takon karo sampean swarga karo neraka sampean wis tau ro. Kyaine sing ngomong ping urung tau weru. Iya. Ngomong ngotot masuk surga. Lah jare sapa kaya wis tau weru. Kita rene fair-fairan bae gampang-gampangan bae lah. Ora usah dumut-dumut nang ya. Wong nyong doke pan takon sing aran swarga karo neraka kaya ngapa mari wong sing wis mati. Mbahen lah kawong sing wis mati balik maning lah ya. Paham nggih, Bu? Tapi jare iki subhan wonten dalil sing kanggo mengantar maring swarga lan neraka bahwa adunya masraatul akhirat. Dunya gue sawai akhirat. Dadi bukan kepengin maring swarga nandure sing apik. Bukan maring neraka nandure sing ora apik. Oleh kabeh loro-lorone. Dari Gusti Allah ora oleh. Pentol Gusti Allah iman. Nyatane sing garong ya umay magrong-magrong. Sing korupsi mobile ora mung cukup siji. Sing seneng nyopet umure malah awet ya. Fa alhamaha fujuruha wa taqwa. Silakan kon milih. Paham? Ya. Lah niku, Bu, sing aranane jenengan kleyang kabur kanginan anggarana wong sing cangkeme tumbak cucukan diris pabok nganggo gunting cras wong sing sombong ndase pabok nganggo palu sing sagudel bos ora susah swarga karo neraka ora susah ning besok nyontak takon karo Rika srengenge karo wulan kuwi panas endi panas srengenge jareke entus panas wulan bisa nek sampai nang srengenge paling-paling kemeringet oh ya nganggo payung be terus adem oh ya anger ketekan srengenge anger bulan nih wis teka mumet sampean panas neng kene kreditan durung setor bocah SPP keprimen ya bang mendreng keprimen wis tekane kudune setor ya jadi bulan harus rengenge tapi panas bulan Bu aku sangat menungsaknya kebebengi kayak gue ya iya berani ibu doni nurut lama salih ala Muhammad Bu kayak kaya Bu apik-apik kan naten bapak-bapak nyumtak takon kira-kira ngeri sampai nyembah karo Gusti Allah karena sampean kepengin manjing surga bener apa ora? Bener, goblok rika. Nyong seneng karo lurae karena lurae duwe anak wadon. Kira-kira ngger anak wadone mati atau lurae ora duwe anak wadon, nyong seneng karo lurae bleh. Sampean nyembah karo Gusti Allah karena kepengin mlebu surga berarti Allah diwayu karo ciptaane. Sing penting golek ridone Gusti Allah. Andre nyong nyembah karo Gusti Allah, wedi manjing neraka berarti Allah diwayu karo ciptaane. Sapa wonge sing memadu Allah dengan ciptaane termasuk syirik. Mulane ana maning Tuhan. Sing arane setiap yang mempunyai jenis kelamin kuwi kewan. Wong ya termasuk kewan. Yo ya. Anger ngeli mangan, ada guru lawan jenis kayak giri-giri kayak gue. Kuwi cirine kewan. Mung kewan sing duweni akal ki menungsa ya. Ya, anger ana Tuhan berjenis kelamin, padane Tuhan bapak, Tuhan ibu, kuwi berarti Tuhane kewan wis kaya kowe bae. Allah qiyamuhu binafsihi. Ngadeg dewek anger ana ngomong meni Tuhan yang ada di sorga yang ngawur. Sorga ciptaane Tuhan, Tuhan kok maring sorga. Ya mikir kita suka dong yang ngomong ngaruh nyong ngaruh ngarap bawang Kristen nyong bagaimana ngomong kayak gue lakum dulu kembali hati ini ya wong Islam kadang kala diulai terus meneng baik misalkan apa jaga keamanan jaga ketertiban ake singala anak genana wite kuburannya dewek-dewek iya wong NU selalu gue dina nemen tapi meneng baik soalnya apa kita itu di negara bukan negara Islam tapi negara Pancasila keamanan, persatuan wajib dijunjung tinggi kebenaran, keamanan karo persatuan kuwi ajaran agama kan kaya kowe ya. Iya kan? Angger nyoba pengine agama laka, Bu. Dinyung weruh wong wadon langsung cek ini gini dene kaya ayam ngiri-ngiri kaya kowe. Pengine kaya kowe. Iya. Sapa wonge paham ya, Bu ya? Karena menungsa kuwi diatur ende beda karo kewan. Kewan kuwi anger ayam ngendok, ndoke diangremi, ndoke dadi janggar, janggare dadi jago, jagone numpaki bokene ora apa-apa wong ayam. Leres? Ya menungsa jajal. Ya Pak polisi ngono pakai kayake gagane meno ya. Jajal ngesuk teli polisine budak lontangan dalan-jalan kono dalan iki klontang-klontang. Wong padha aku nunggu polisi ini dan kapan nggih nggih saya kue ya Bu yembah sing rito karo Gusti Allah jaluk pitulungan karo Kanjeng Nabi pitakonane sing panditulungi apa bentuk pitulungannya primen bener sama naro muni nyuwun syafaat saking Kanjeng Nabi ngomong lah ke arah ya percuma. Ngaji sing pinter sampai nang karo ora bisa tak kok kenal karo dia ini swarga karo neraka neng disiki mesti blok murung tau mati sih swarga karo neraka diperambati sing dunia dingin akhiratnya api kapan yang neng dunia ini pembelangsak paham tapi sing kaya gue sampean ora kena nyajet karo wong liya. Katone ora apik, tapi jebulane barang mati apik. Katone apik menurut menungsa, ora apik menurut Gusti Allah. Dibukti kena, katone alim barang pan mati, dadine kafir pirang-pirang. Kok tak condok namane kok dang nyong meneh-meneh. Wis kaya iki bae. Ki kurang 10 menit. Kok sing terakhir tak ceritane lucu nemen, Bu. Jenengan wis nyekel kuncine swarga karena wis syahadat wis salat ya. Miftahul jannah. Miftahul jannah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis nyekel Gusti Allah nyembah, wis stop. Ngakoni Kanjeng Nabi Muhammad lakan abuliane, paham? Ana nabi arane Doni ning Bandung ana aliran dadi ngersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Doni Rasulullah. Ah jadi gugu ya, Bu. Wis nyekel kuncine swarga, tapi nyong tak takon umpamane palurah duweni kunci omah. Baune dundang, bau dalem. Nyong duwe omah nang Pekijangan ke kuncine. Tolong kae listrike diceklekna. Baune lungak balik maning. Kira-kira baune angger nggawa kunci tapi ora weruh dalane teka apa ora? Sampai nulis nikel kunci nih swarga, orang urut dalan nih swarga, hancur beli. Iya, sih paling penting iya kenal kamu. Aja kemadiran sampean, aja ngina maring wong sing saiki durung alim dijak. Wong sing tukang inung ciu saiki kenapa durung gelem leren? Mergane sing tukang inung ciu ke durung andel, durung percaya. Angger nyong wis tau ngandel bahwa ciu ke dinung mendem. Nyong wis ngandel, lah sing sing indung sing urung ngandel. Aja dihina wong. Wong mendem laka wong mendem ganggu pengajian kok. Tau ana wong mendem ganggu ngamuk nang pengajian. Laka, kiai ini aja ganggu wong sing mendem. Wong gedha wong pantobat ngrungokna kiai semendhe kene ngisor gedangan. Sing mendem haram. Neraka. Idi. Tukang becak melu ngrumokna pengajian karena apa? Wong sabar ta ora kaya tukang becak kok ya. Luru penumpang telung jam ora oli saking sabare becake tumpaki dhewek. Mantuk. Ngajak cara apik lan bijaksana wajadil hum bilatihya ahsan. yen ana mujadalah tukaran bundasane kudune apik, paham ya Bu ya? Ya, sampeyan aja ina-ina wedang sing paling apik kuwi kopi, ngono ora teh, kene-kene es. Itu ya penting jare sampeyan teh itu ora penting jare tukang tambal ban ya itu penting nemen Bu. Ya. 5 menit maning, Gan. Lah kemen sembayang asar, engko sampeyan ora sembayang asar yo salah kebentuk. Ya Bu ya. Ki kaya kiye Bu, sampeyan dalane maring swarga kuwi apa? Budi pakarti atawa amal soleh atawa akhlak. Mulane Kanjeng Nabi kan pernah telu kengen nyervis akhlak sing apik. Supados dados uswatun hasanah, sing terakhir rahmatan lil lo. Padang raja bani ngulamane kotak jabarna sing telu ya. Saiki ta waktune kaya wis langka. Ya honore pas sih dengan ya Allah cerita honor terus. Solo ala Muhammad. Solatnya kenteng. Amal solehe ora kenteng. Beli kanggo. Iya. Sing dihitung dingin solatnya. Sara akal kayak ke solat kue absen Bu. Subuh Gusti Allah nyuwun sepurip matur nuwun. Ya kira-kira Gusti Allah ora disembah sampean kira-kira ngurangi keagungane Gusti Allah apa ora? Salat kuwe butuhe rika karo nyong maring Gusti Allah, aja kemadiran rika. Paham? Sujud jare ki subhan teman-teman. Sujud kuwe rai sing merupakan kebanggaane sampean di lipstiki, di esedoni, ya. Bagian tubuh sing paling hina bokong. Ora tau ana bokong diparmi nyong urung gawer. Kecuali ngerti lagi umrik lah gue ditalaki ya Tony silit digincuni ya lah kau ya Bu. Ewa semono anggar sampein lagi sujud was was jud wah tarik gelut ndak selwi ndep bokongnya lebih dur benar anggar sujud kayak gue si sujud ndak sekarang bokong pada orangnya dudu sujud dong ngelaru paham ya ngurangi kesombongan. Amal soleh kendang tapi ora disetorna hasil pekerjaannya karo Gusti Allah oleh bayaran boleh paham? Jadi sholat karo amal soleh kuwi engko sing panjlamatakan sampeyan sing bakal oleh pitulungan saka Kanjeng Nabi loro-loro nih paham ya Bu ya? Heeh. Anak kiai muridé 400 manjing swarga kabeh kiaine malah ora bisa mentasi neraka padahal wis nyekel kuncine swarga. Barang ditakoni kiai nyong wis nyekel kuncine swarga tapi sikile nyong isi dibandang nganggo rantai geni dibeletna sadengkul koneng lumpur panas sebab apa ki nyong lagi pan mati ngeneng na tanggane nyong telung dina turung nanti nyong jaluk pangapura nyong kesusu mati ngeneng na telung dina wis nyekel kuncine swarga beli weruh dalane nyong tak takon wong kenane sing neng-nengan nganti tahun-tahunan dilebu terserah Rika yang tahu orang harapan ngejak-ngejak sampean temenan monggo teman-teman belesak neraka ya kenapa maring suarga ya alhamdulillah ya ini yang harus sampean yang suarga nyong dijak kok ya salu ala Muhammad sholat karo amal soleh niku sami dene kaya amben karo longane angger anak amben mesti anak anak pandus amben silaka longane anak arane amben bodol ya sholatnya sampean bisa bodol anak ayatnya fawailu lil musolina ala zinahum ang sholatihim paham? Hati-hati Bu Gi sholat kudu anak imbangane amal sholat aja sholat ina-ina ya Bu ya kisah terakhir penutup kinyong wingi maring Jawa Timur daerahnya Pacitan anak bocah nom-noman mendem main madun pokoknya alam wong tuane be wani negara tukar wong tuane wani mati dilala mati ini be orang yang gondas tabrak sepur barang dikubur pengine pas maghrib ana suara adan karo ngaji sanjurone kubure wong-wong kan pada bingung kewu bingung sih bocah kia uripe ala barang dikubur jebulane ana wong ngaji ana wong adzan saben maghrib akhirnya kumpul nang RT ini piminte duduk kuburane. Barang diduduk kuburane ternyata radione sing gali kuburan keri nang kono. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.